Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Poin yang berikutnya, salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama. Jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran, ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah SAW dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menuduhkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, salah satu adab dan hukum Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member, tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini, tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya. Di grup-grup mereka, atau di Facebook mereka, di Twitter mereka, dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustaz, selektiflah. Jangan asal-asalan. Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia baik, itulah yang diambil. Jangan semuanya posting, posting, posting, posting. Oh, kalau di grup kami Ustaz, semuanya bisa dari segala macam kalangan. Tidak boleh. Muhammad bin Sirin mengatakan selektiflah. Sebagian para sahabat mengatakan dinuka dinuka, ilmu agamamu, ilmu agamamu. Karena sesungguhnya ilmu agamamu adalah darah dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang-orang yang istiqamah. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar. Dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah. Tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang, baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama. Dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Selektif. Kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Ini masalah akhirat loh. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Satri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini. Kalau kita nggak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, ma'aftaitu hatta syahida alaih sab'una aliman annani mu'ahlan li dzalik. Aku gak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas gak sih ini ngisi? Saya pantas gak sih buat artikel? Imam Syafi'i gak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama, minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustaz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan. Karena kita gak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustaz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustaz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Gak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustadz yang bisa nilai ustadz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Wallahu ta'ala bisawab.